Dan harus ku akui, aku kehilangan. Ku kehilangan saat bersama, saat kita pernah berbagi rasa. Tak bisa ku pungkiri, aku kehilangan. Ku kehilangan keseimbangan dan peri yang tak tertahankan. Yeah. Aku tak berdaya. Kau yang selalu ada harus terpisahkan. Berangkatlah dengan tenang, bawa sebersih senyuman. Doaku panjatkan, selamat jalan kawan. Berangkatlah dengan tenang, bawa sebersih senyuman. Doaku panjatkan, selamat jalan kawan. Oh yeah. Bawa sebersih senyuman. Doaku panjatkan, selamat jalan kawan. Berangkatlah dengan tenang, bawa sebersih senyuman. Doaku panjatkan, selamat jalan kawan. Selamat jalan kawan, selamat jalan kawan.